Naway tu sumagadin an adai fardi shahri Ramadani hadhihi sanati fardan lillahi ta'ala. Naway tu sumagadin an adai fardi shahri Ramadani hadhihi sanati فرض لله تعالى. Bulan yang suci, mari saling memberi. Hilangkan iri dan dengki, karena Allah semata. Nawaitu sawma gadin an adai fardhi syahri Ramadani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Di bulan penuh ampunan, marilah saling memaafkan. Hilangkan benci dan dendam, karena Allah semata. Nawaitu sawma gadin an adai fardhi syahri Ramadani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Di bulan yang berkah, marilah kita bersama hidup damai sejahtera, karena Allah semata. Nawaitu sawma gadin an adai fardhi syahri Ramadani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Di bulan Ramadan ini, marilah melatih diri, moga bisa